Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu, Ismail Radio. Kenapa anakku tidak soleh atau salihah? Tahukah kita kesolehan itu bisa diturunkan? Kenapa? Karena kesolehan bapak ibu atau kakek nenek, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga anak keturunan mereka dan menjadikan anak dan cucu mereka kelak juga menjadi orang yang saleh. Dalam bermunajat mereka terselip untaian doa wa aslih li fi dzurriyyati, dan berikanlah kesolehan kepadaku, juga memberikan kesolehan itu kepada anak cucuku. Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku termasuk orang yang tetap mendirikan salat. Wahai Rabb kami, perkenankanlah doaku. Quran surat Ibrahim ayat 40. Sekarang kita coba renungkan tentang diri kita, baik sebagai ayah ataupun ibu. Apakah sudah termasuk orang-orang soleh, banyak beribadah? Bisa jadi sebabnya adalah orang tua itu sendiri yang tidak soleh, durhaka kepada orang tuanya serta memakan atau menggunakan harta haram, sehingga dampaknya kepada anak-anaknya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seseorang benar-benar terhalang dari rezeki mendapatkan anak yang soleh dengan sebab dosa yang dilakukannya. Hadis diriwayatkan Ibnu Majah. Anak yang tumbuh dari makanan yang haram kelak menjadi orang yang tidak peduli akan rambu-rambu halal dan haram dalam agamanya. Lalu bagaimana mungkin orang tua akan mendapatkan anak yang soleh? Wahai saudaraku, inginkah anakmu menjadi soleh dan soleha, taat kepada Allah dan Rasulnya serta berbakti kepada kedua orang tuanya? Dan jika engkau menginginkannya, lalu sudahkah engkau salih sebagai orang tua? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'budu ma syi'tum min dunih, qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, ala dzalika huwal khusranul mubin. Sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 15. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.